Mitra Bisnis, tergenangnya kawasan Gunung Sahari, Ancol, Pademangan beberapa hari belakangan ini telah merugikan semua pihak, termasuk warga penduduk juga pengguna jalan di lalu lintas yang kacau. Genangan air mencapai 50 cm disebabkan rusaknya semua pompa air yang ada. Herannya, pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab mengenai wewenang manajemen pompa yang ada di sana. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Ya gini, Anda ingat banjir di jalan tol beberapa tahun yang lalu kan juga karena pompa di Pantai Indah Kapuk yang pojokan sungai itu mati. Nah, kelemahan orang kita memang tidak merawat barangnya dengan baik. Kadang-kadang pompa itu rusak mati atau tidak ada solarnya. Itu dua hal yang tidak boleh terjadi kalau itu untuk emergensi. Setiap saat digunakan, itu jalan. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh siapapun yang bertanggung jawab. Nah, persoalan lempar tanggung jawab kita perlu lihat. Adakah dokumen penyerahan aset dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU, kepada Pemprov DKI? Kalau itu ada, berarti tanggung jawab sudah ada di Pemprov DKI. Tetapi kalau itu bukti surat pengalihan aset belum atau penyerahan itu belum ada, berarti itu masih ada di tangan Kementerian PU. Gitu saja. Jadi dua-duanya, Pemprov dengan Kementerian PU, tunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Wakil Menteri PU jelas bahwa itu sudah dialihkan, mana buktinya? Karena itu ada dokumennya. Kalau itu tidak bisa ditunjukkan, artinya aset itu belum dialihkan dan masih menjadi tanggung jawab Kementerian PU. Tapi kalau bisa menunjukkan buktinya, dan gubernur maupun wakil gubernur tidak bisa mengelak karena itu sudah diserahkan, sehingga harus dirawat. Itu saja. Bangsa kita ini tidak suka merawat. Maunya punya, beli punya, didiamkan, diurus orang lain. Nah sekarang siapapun yang punya hak untuk merawat karena dia yang punya, harus ada, yaitu ini pompa-pompa emergency. Jadi setiap saat, setiap menit, setiap detik diperlukan, dia harus siap. Dalam arti kata bahan bakarnya siap, keberadaan atau fungsi pompa itu siap. Tidak ada tawar-menawar lagi untuk emergency. Sekarang cari dulu tanggung jawab pompa itu siapa. Karena apa? Karena tinggi daratan di Jakarta Utara sudah turun sekitar 2 meter dari permukaan air laut. Mau tidak mau, meskipun tidak hujan, daerah Jakarta Utara sudah mulai masuk Jakarta Pusat, itu pasti akan kebanjiran. Sudah banyak, sudah puluhan tahun diperingatkan oleh para ahli bahwa permukaan air tanah Jakarta turun terus karena tingginya penyedotan air tanah yang tidak pernah juga beres. Dendanya ada tapi tidak dilaksanakan. Pemda DKI, Pemprov DKI ngurus. Perusahaan air minum daerah juga tidak pernah beres, sampai juga sudah dioperasikan oleh asing juga tetap tidak beres, ya itu resikonya. Nah untuk mengurangi itu memang cara satu-satunya hanya dengan pompa, itu pun semakin lama pompanya harus semakin besar. Tingginya permukaan laut sudah jauh lebih tinggi dari daratan. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, saya Wendy Lim.